Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita seperti biasa sebelum kita membaca tafsir al-Muyassar, tafsir yang ringkas, kita buka ya dengan apa, bersama-sama mempelajari tahsinnya dari ayat-ayat yang akan kita baca tafsirnya. Terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-49 ya, dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-50 dan setelahnya. Baik, kita buka bacaan kita dengan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم kan panjang meneknya ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Tebal, wa aghra'na tebal, ghain ra dan qaf tebal, wa aghra'na juga ikhfa pada tanzurun tebal, wa antum tanzurun. Wa idh faraqna bikumul bahra fa an جئناكم وأغرقنا وأغرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل kita baca panjang saja naknya, mana apa mad jaiz itu. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم ثم اتخذتم ذأنya enggak dilebur sama ta ya, ذأنya dialirkan, ada rohwahnya. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Itu mim macam apa, ikhlab ditahan dulu ya, mim jangan langsung dilalui. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtum. اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kuat nafasnya, tarik dulu nafasnya biar kuat. Thumma 'afawna 'ankum mim ba'di dhalika la'allakum tashkurun. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم tambahkan lagi qafnya ya. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Silakan coba ayat yang ke 50 siapa? Atau Pak ini speaker. Satu ayat siapa yang mau nyoba silakan. Nah, Pak Nur nonton ayat yang ke 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ya, ayat yang ke 51 silakan. Ayat yang ke 52. ثم عفرنا عنكم Lain afawna, afawna. Afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Tash, tash. Lain thumma. Thumma. Pendek banyak. Thumma afawna. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Nah, terus Pak. Sampingnya Pak. Wa idh ataina. Mad harokat. Mad tabi'i. Wa idh ataina. Wa idh ataina musal kitaban. Furqan. Ya. Adon. Ya, betul. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi'ittikhadhikumul ijra fatubu ila bariikum. Ya cukup. Ya. Nanti siapa yang berikutnya, untuk berikutnya yang belum bagian pertemuan berikutnya insyaallah dengan syarat duduknya yang berubah biar gampang ingat ya. Baik, kita baca tafsirnya yang ringkas dari ayat-ayat yang barusan kita baca ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah, ini masih Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kenikmatannya yang telah dianugerahkan kepada mereka Bani Israel. Allah ungkit-ungkit ini kenikmatan kepada keturunannya agar mereka mau mensyukurinya dengan cara mereka mau mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya, yang mana itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari Taurat dan Injil. Wa idz faraqna bikumul bahra, ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Fa anjaynakum, kemudian kami selamatkan kalian wahai Bani Israel. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian menyaksikannya. Lihat di sini dalam tafsirnya, wa dzkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah wahai Bani Israel kenikmatan kami yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Ya, dengan seseorang ya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menuntut dan mendorongnya untuk apa? Mensyukuri kenikmatannya. Dan sebaliknya, dengan seseorang melupakan nikmat Allah yang ada pada dirinya, ini mendorong dia untuk kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering-sering ya kita di dalam khutbah Jumat itu diingatkan oleh para khutoba dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa mensyukurinya, pandai mensyukurinya. Semua kita yang hidup ya pasti ada bagian dari nikmat Allah, meskipun berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Yang jelas selama kita hidup mesti ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kaum muslimin, nikmatnya zahiran wa batinan, lahir batin. Ya. Nikmat lahir, ya nikmat yang berkait dengan jasad kita, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki untuk kita. Alhamdulillah, sampai sekarang kita belum pernah merasakan kelaparan. Iya. Nikmat batin itu yang lebih besar, nikmat iman Allah Subhanahu wa taala jaga itu nikmat. Iya. Untuk kita, sehingga kita patut mensyukurinya agar tetap terjaga nikmat tersebut. Dikatakan di sini, wadhkuru ni'matana 'alaikum, ingatlah nikmat kami atas kalian. Hina fasalna bisababikumul bahra, ketika kami belah dengan sebab kalian lautan. Di sini dikatakan wa idz faraqna bikumul bahra, ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Di sana ada qiraah yang lain dengan mentasydid ra'nya, wa idz faraqna bikumul bahr, Maknanya ingatlah ketika kami belah-belah, bukan satu belahan saja. Farraqa wazan fa'ala menunjukkan kathrah, banyaknya perbuatan itu dilakukan. Seperti qata'a memotong, kalau qata'a memotong-motong jadi kecil-kecil. Kalau farraqa membelah, kalau farraqa membelah menjadi banyak jalan. Disebutkan oleh mereka ahli tafsir, Allah belah lautan untuk mereka Bani Israel menjadi 12 belahan sesuai dengan jumlah suku mereka. Bani Israel mereka punya 12 asbab, sehingga Allah belah lautan menjadi 12 apa? Belahan, 12 jalan yang kering bisa dilalui oleh mereka. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat nyata, sangat besar. Makanya Allah ungkit agar anak keturunannya, orang-orang Yahud, mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alna fihi turuqan yabisah, dan kami jadikan di lautan itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan yang kering. Dan al-bahar disebut al-bahar, lautan disebut al-bahar, litisa'ihi, karena luasnya lautan. Jadi bahar itu makna aslinya adalah luas. Lautan disebut dengan bahar karena luasnya. Fa'abartum, kami jadikan pada lautan jalan-jalan yang kering sejumlah suku-suku mereka Bani Israel yang berjumlah 12. Bahkan mereka ketika menyeberangi lautan, kemudian mereka mengeluh kepada Nabi Musa, kita selamat, lantas bagaimana keluarga kita, di mana? Kata Nabi Musa, aman, semuanya berjalan di jalan yang kering, di jalan yang berbeda. Mereka menginginkan untuk ditampakkan, tidak percaya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap pemisah yang berupa gulungan-gulungan ombak tadi, lobang-lobang, sehingga mereka satu sama lainnya bisa melihat dan mendengar suaranya, terlihat ya saudaranya, temannya di gang yang lain, melalui lobang-lobang yang Allah bikin dari lautan yang menggunung itu. Inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fa'abartum, kemudian kalian menyeberanginya. Wa anqadhnakum min fir'auna wa junudih, dan kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang selama ini kalian diperbudak oleh Fir'aun selama beratus-ratus tahun. Disebutkan oleh mereka sebagian ahli tafsir bahwasanya kekuasaan Fir'aun sampai 400 tahunan. Bagaimana coba bayangkan penderitaan yang dialami oleh Bani Israel. Kalau dulu nenek moyang kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350-60? Ya 60. Masih kalah dengan penjajahan Fir'aun, dan lebih jahat, lebih jelek Fir'aun ini daripada Belanda. Mudah sekali untuk menumpahkan darah. Anak-anak laki mereka dibunuh semuanya tanpa ampun. Anak-anak wanitanya dilecehkan, diperbudak bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya. Ya. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa maghariba allati kan marakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Kemudian kami hancurkan ya apa bangunan-bangunan milik Fir'aun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wariskan bumi timur dan baratnya untuk Bani Israel, bima sabaru, karena sebab kesabaran mereka. Ya, kesabarannya luar biasa Bani Israel, ya, menghadapi tekanan, tindasan ya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Wa anqadhnakum min Fir'auna wa junudih, kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Berakhir ya perbudakan terhadap Bani Israel dari Fir'aun dengan sebab ini. Ya. Wa minal halaki fil ma, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian dari kebinasaan di dalam lautan. Falamma dakhala fir'aunu wa junuduhu turuqakum ahlaknahum fil ma'i amama a'yunikum. Maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya melewati jalan yang kalian lewati di tengah lautan, ahlaknahum fil ma, maka kami binasakan mereka di dalam lautan, kami tenggelamkan mereka semua dari ujung ke ujung, tidak ada tersisa satupun. Fir'aun dan bala tentaranya habis semua, dilibas oleh ombak yang seperti gunung. Amama a'yunikum, itu di depan kalian, disaksikan dan dilihat oleh kalian. kejadian tersebut ditumpas habis, dibinasakannya musuh-musuh kalian. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, wa aghraqnahum wa antum tandurun, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan kalian menyaksikannya. Apa hikmahnya? Liyakuna dzalika asfa li sudurikum, agar yang demikian bisa menyembuhkan ya kebencian, kesumat yang ada dalam dada-dada kalian kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya. Liyakuna dzalika asfa li sudurikum, agar lebih bisa menyembuhkan dan mengobati sakitnya hati-hati kalian kepada mereka. Wa ablagha fi ihanati aduwikum, dan lebih ablagh, lebih terasa dalam menghinakan musuh-musuh kalian. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-52. Ya, ayat yang ke-52. Ayat 51 ya. Wa idz wa'adna Musa 40 lailah. Atau sebelum itu perlu kita bacakan ya ucapannya Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, fi ikhbari al-Qur'an 'ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-mughayyabati allati lam takun min 'ilmi al-'arabi waqa'at fi allati lam takun min 'ilmi al-'arabi wala waqa'at illa fi khafi 'ilmi bani Israil dalilun wadhihun 'inda bani Israil wa qa'imun 'alaihim bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya, fi ikhbaril Quran, di dalam pemberitaan yang disebutkan oleh Al-Quran melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara ghaib ini, dikisahkan begitu detailnya dan rincinya di dalam Al-Quran melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal lam takun min ilmil Arab, orang Arab gak punya ilmu tentang perkara ini. Enggak tahu menahu mereka orang Arab sejak dulu enggak tahu berita dan kabar Firaun beserta bala tentaranya. Wala waqa'at illa fi khafi ilmi Bani Israil, itu pun tidak ada, tidak diketahui kecuali ya fi khafi ilmi Bani Israil, pada ilmunya Bani Israil yang masih tersembunyi, hanya diketahui oleh beberapa tokoh dari mereka Bani Israil. Iya. Kata beliau, di situ ada dalilun wadih, dalil yang begitu nyata di sisi Bani Israel atas kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Bagaimana mungkin beliau bisa mendatangkan ya kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa beserta kejadian-kejadian yang dialami oleh keduanya secara detail, secara rinci, padahal mereka orang Arab enggak tahu menahu dalam masalah ini. Ternyata didapati oleh mereka cocok dan pas dengan apa yang ada di dalam kita mereka, dengan apa yang dialami oleh nenek moyang mereka. Wa qa'imun 'alaihim min nubuwwati Muhammad, dan ini hujjah yang tegak atas mereka, atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini dalam ayat yang ke 51, wa idz wa'adna Musa, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Nabi Musa 40 lailah, selama 40 malam. Thumma takhadhtumul ijla, kemudian sepeninggal, thumma takhadhtumul ijla min ba'dih, kemudian sepeninggal Nabi Musa kalian Bani Israel menjadikan ijl, patung anak sapi, sebagai ilah yang disembah selain Allah. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian zalim, melampaui batas, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Ya. Kita lihat di sini tafsirnya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum. Ingatlah kenikmatan kami atas kalian. Ya. Hina wa'adna Musa 40 lailah, tatkala kami mengadakan perjanjian dengan Musa selama 40 malam. Li'inzali Taurah, agar diturunkan kepadanya kitab Taurat. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar bagi mereka Bani Israel, diturunkannya At-Taurah, Maka Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut di sini, wa idh wa'adna Musa 40 laila. Ingatlah ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa selama 40 malam. Agar apa? Agar diturunkan kepada beliau satu kenikmatan yang sangat besar, satu kenikmatan yang sangat merata bagi mereka Bani Israel, kalau mereka mau ya membacanya, mau memahami dan menerapkannya, mengamalkannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim." Ya, seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, saya akan aku hapuskan dosa-dosa mereka. Ya. Kata beliau di sini rahimahullah, "Wa nuran lakum," sebagai petunjuk dan cahaya buat kalian. "Fa idza bikum tantahizuna fursata ghiyabihi hadhihi al-muddah al-qalilah," maka ternyata kalian menggunakan kesempatan tidak hadirnya Nabi Musa di tengah-tengah kalian, ya, "fi hadhihi al-muddah al-qalilah," pada masa yang tidak lama ini 40 malam, untuk apa? Untuk berbuat kesyirikan. "Wa taj'aluna al-ijla alladhi sana'tumuhu bi aydikum ma'buda," kalian jadikan patung anak sapi yang kalian bikin dengan tangan-tangan kalian sebagai ma'budan lakum, sesembahan bagi kalian, min dunillah, selain Allah. "Wa hadha ashna'ul kufri billah," maka ini adalah sejelek-jelek kekufuran kepada Allah. "Wa antum zalimuna bi ittikhadhikumul ijla ilaha," dan kalian telah berbuat zalim dengan kalian menjadikan patung anak sapi ini sebagai sesembahan. Di sini ada faedah penting disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu tentang besarnya faedah keberadaan seorang alim. Lihat bagaimana kondisi Bani Israel setelah ditinggal oleh Nabi Musa 40 malam untuk beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Banyak sekali dari mereka yang menyimpang. Ribuan dari mereka Bani Israel menyimpang dengan sebab menyembah patung anak sapi yang dibikin oleh As-Samiri. As-Samiri ini ketika melihat kuda yang ditunggangi Jibril, maka dia mengambil segenggam bekas, ya, bekas langkah kuda ini, kemudian dilemparkan ke perhiasan-perhiasan yang mereka dahulu Bani Israel pinjam dari keluarga Fir'aun, kemudian berubah menjadi patung anak sapi yang berbunyi, masuk angin dari belakangnya, kemudian keluar suara dari depannya. Kata Samiri, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi." Inilah ilah kalian dan ilahnya Nabi Musa. Tadi Nabi Musa lupa, malah mencari ilah yang lain. Di situ banyak yang terfitnah dari siapa? Bani Israel. Dengan sebab apa? Ditinggal oleh alimnya. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dari sini ada hikmah, yaitu agar kita senantiasa ya mengikuti seorang yang alim, berilmu, yang memang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, agar kita selamat dari beragam kesesatan. Sebab kesesatan yang terjadi adalah jauhnya manusia dari ulamanya. Ya. Di sini dikatakan 40 lailah. Ya. 40 malam. Dikhususkan penyebutan malam di sini. Ya, alasannya disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Katanya innal lailata aqdamu minal yaum, karena malam lebih dahulu daripada siang dan derajatnya lebih tinggi daripada siang. Oleh karenanya dalam penanggalan itu dimulai dengan malam. Juga dikatakan oleh yang lain bahwasanya di situ ada isyarat bahwasanya munajat dengan Allah yang paling lezat, yang paling terasa dan membekas adalah ketika di malam hari. Inna nasyiatal laili hiya asyadu watu'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di malam hari hiya asyadu watu'a, itu lebih mengena ke hati, bacaan-bacaan wa aqwa muqila, dan juga ucapan-ucapan yang dibaca, zikir-zikir yang dibaca lebih tegak lurus. Ya, karena ketika di siang hari kita banyak kesibukan, ya, banyak gangguan, sehingga enggak fokus kita dalam bacaan-bacaan kita di dalam salat, ya. Iya. Kemudian dikatakan di sini pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-52. Iya. Wa idh atayna thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Lihat kelembutan dan Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah atas mereka Bani Israel yang telah terjatuh dan terjerumus ke dalam dosa yang besar, yang paling besar, syirikan. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan dan diucapkan, dibacakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada mereka Yahudi Madinah yang mereka adalah keturunannya Bani Israel yang mengalami beragam kejadian-kejadian ini. Iya, agar mereka apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik, kemudian kami maafkan kalian setelah itu. Setelah apa? Setelah kejadian apa? Mereka menyembah patung anak sapi sepeninggal Nabi Musa. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Ya, agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kepada Bani Israel dan juga kepada kita semua, ya para hamba, adalah ketika kita berbuat dosa, berbuat salah apapun bentuknya, kemudian Allah kasih imhal, kasih tangguh, maka segera manfaatkan masa tangguh tersebut untuk kita perbaikan diri, untuk kita bertaubat kepada Allah. Jangan malah kita terpedaya, ya terkecoh, maghrur dengan sebab kita berbuat dosa kok enggak segera disiksa. Salah itu. Iya. Segera manfaatkan kesempatan tersebut untuk segera kita perbaikan diri, taubat kepada Allah. Kalau tidak, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia, ya di dunia dan di akhirat. Lihat di sini tafsirnya, thumma tajawazna an hadhihi al-fi'latil munkarah, kemudian kami maafkan kalian dari perbuatan yang mungkar ini. Wa qabilna taubatakum ba'da 'audati Musa, dan kami terima taubat kalian setelah Nabi Musa kembali kepada kalian. Raja'an an tashkurullaha 'ala ni'amihi wa ifdalihi, dengan harapan kalian mau bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya dan juga ifdalihi, keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Wa la tatamadaw fil kufri wat tughyan, dan janganlah kalian terus-menerus di dalam kekufuran dan perbuatan melampaui batas kalian. Ya, demikian. Lihat, wa idz ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kenikmatan berikutnya Allah ungkit atas mereka Bani Israel. Ingatlah ketika kami telah memberikan kepada Nabi Musa al-kitab wal furqan. Al-furqan adalah pembeda yang membedakan antara al-haq dengan al-batil. Sebagian ulama menyebutkan al-furqan diathafkan kepada al-kitab, katanya atfut tafsir, pengatofan penggandengan yang fungsinya menafsirkan sebelumnya, bukan berarti Alkitab sendiri, Al-Furqan sendiri. Al-Furqan itu Alkitab At-Taurah, jadi pengatofannya sifatnya untuk menafsirkan sebelumnya. Maksudnya bahwasanya adalah kitab Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu sifatnya Al-Furqan, membedakan antara Al-Haq dengan Al-Batil. Wa idza ataina Musa al-kitab wal furqan, ingatlah ketika kami telah berikan kepada Nabi Musa al-kitab dan al-furqan. Tujuannya apa? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, terbimbing. Lihat tafsirnya, wa dhkuru ni'matana 'alaikum hina a'tayna Musa al-kitaba al-fariqa baina al-haqqi wal batil wa huwa at-taurah likay tahtadu min ad-dhalalah. Ingatlah nikmat kami atas kalian ketika kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab yang membedakan antara al-haq dengan al-batil, yaitu at-taurah, agar kalian tahtadu min ad-dhalalah, terbimbing, selamat dari kesesatan. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian dhalamtum anfusakum, telah mendzalimi diri-diri kalian. Jadi kesyirikan yang diperbuat oleh mereka tidaklah sama sekali merugikan Allah. Yang rugi adalah pelakunya. Makanya dikatakan di sini, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah membolimi diri-diri kalian. Allah tidak dirugikan seandainya makhluk seluruhnya di muka bumi ini ya berbuat zalim, berbuat kesyirikan, maka tidak sedikit pun ya kemuliaan Allah terkurangi, tidak sedikit pun sifat terpuji dari Allah Subhanahu wa taala terkurangi, tidak sedikit pun dari kerajaan Allah yang terkurangi. Sehingga kedzaliman apa saja yang kita perbuat itu kembalinya kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikannya untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat jelek, maka kejelekannya ditanggung kita sendiri. Ya. Innakum dhalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri-diri kalian. Bittikhadzikumul ijla. Dengan sebab kalian menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum. Maka taubatlah kalian kepada pencipta kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Faktulu. Lihat. Ya, taubatnya Bani Israel dulu. Sangat berat. Ya. Faktulu anfusakum. Maka bunuhlah jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Yang demikian lebih baik di sisi Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kita baca tafsirnya yang ringkas. Dikatakan di sini, wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumih. Ingatlah kenikmatan kami atas kalian ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum dhalamtum anfusakum bittikhadzikumul 'ijla ilahan. Sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri-diri kalian dengan sebab kalian menjadikan 'ijl, patung anak sapi, sebagai ilah. Memang ada khilaf di antara ulama terkait dengan sapi yang dimaksud, apakah sapi yang bernyawa atau patung anak sapi. Kebanyakan memilih patung anak sapi yang dibikin oleh As-Samiri. Itu ada kisahnya sendiri, perhiasan-perhiasan yang menjadi ghanimah yang sebelumnya mereka pinjam dari Alu Fir'aun. Setelah dihabiskan, dibinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, maka menjadi ghanimah. Kata Harun, kumpulkan dan dibakar. Dahulu ghanimah itu haram. Ya, tidak boleh harta rampasan perang itu untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Ya, Nabi dan umatnya enggak boleh dikumpulkan. Biasanya setelah itu datang api dan terbakar habis. Ya, ya, ketika dikumpulkan, ya, perhiasan-perhiasan tadi, maka Samiri menggenggam, ya, bekas telapak kudanya Jibril, kemudian dilemparkan, ya, ke perhiasan-perhiasan tadi, maka berubah menjadi patung anak sapi yang berbunyi, ya, berbunyi, masuk angin dari belakangnya, keluar suara dari kepalanya, ya. Di situ banyak Bani Israil yang terfitnah karenanya. Ya. Innakum dzalamtum, kata Nabi Musa, sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri-diri kalian dengan sebab kalian menjadikan patung anak sapi ini sebagai ilah yang disembah. Fatubu ila khaliqikum, maka taubatlah kalian kepada Rabb kalian, pencipta kalian. Dengan cara apa? Bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, dengan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ini kan subhanallah, syarat taubat yang sangat berat. Harus saling membunuh satu sama lainnya. Dan mereka Bani Israil siap. Cuma ketika hendak dilakukan pembunuhannya, mereka terkena rasa iba. Berat, enggak sanggup. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, awan yang gelap gulita menyelimuti mereka semua. Sehingga yang beribadah kepada patung anak sapi dan juga yang tidak beribadah tapi tidak mengingkarinya, itu dibunuh oleh yang lainnya. Di kegelapan, ditusuk. Ya. Banyak yang meninggal. Sampai-sampai Nabi Musa berkata, halakat Banu Israel. Ya Allah, habis ini Banu Israel. Saling membunuh satu sama lainnya. Ini membunuh bapaknya, anaknya. Gak kelihatan, karena ketika itu suasana dalam kondisi gelap gulita. Halakat Banu Israel, binasa. Al-Baqiyah, Al-Baqiyah. Ya Allah, sisakanlah, sisakanlah. Setelah itu dikabulkan doanya Nabi Musa, disisakan dari mereka Banu Israel. Ya. Setelah itu diangkat lagi ke gelapan dan didapati di situ yang meninggal sekitar 7 ribuan atau 70 ribu atau 7 ribu, ada ingat, ribuan yang meninggal. Ya, diterima taubatnya. Ya, itu lebih baik daripada mereka enggak bertaubat sehingga terancam dengan azabullah yang kekal. Nah, sedangkan kita alhamdulillah di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dari dosa sebesar apapun tidak sampai seperti ini, sehingga segera kita banyak bertaubat kepada Allah. Dari kekeliruan kita, kesalahan kita, tinggalkan, ya, kejelekan-kejelekan diri kita. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang shadiq, dengan taubat yang nasuh, ya. Dikatakan di sini dalam tafsirnya, famtathaltum dzalik, kemudian kalian melakukan, Ya, persyaratan taubat tadi untuk kalian saling membunuh satu sama lainnya. Famanallahu alaikum biqabuli taubatikum, maka Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahi kalian dengan qabuli taubatikum, diterimanya taubat-taubat kalian. Innahu ta'ala huwa tawwabun liman taba min ibadihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ya, bagi siapa saja yang taubat dari hamba-hambanya. Ar-Rahimun bi ar-Rahimu bih, Maha penyayang, Maha pengasih kepada mereka para hambanya. Jadi kalau syariatnya umat-umat terdahulu itu berat, disebut dengan aghlal, belenggu-belenggu. Iya. Kalau di zaman dahulu, kalau ada misalkan pakaian yang terkena noda, itu harus dipotong, nggak boleh dicuci. Najis itu ketika menimpa pakaian harus dipotong, dibuang. Ya, adapun umatnya Nabi Muhammad, ya itu begitu mudahnya dengan dicuci atau dibersihkan, ya kemudian hilang. Ya, salah satu dari sifat najisnya, maka dia suci, bisa dipakai. Ya, alhamdulillah kita harus banyak bersyukur dengan syariat yang kita berada padanya. Syariat Nabi terakhir, ya mudah tapi pahalanya besar. Ya, innakum tufun, sungguh kalian menyempurnakan 70 umat dan kalian yang terbaiknya. Ya, padahal syariatnya mudah. Ya, dibandingkan dengan syariat-syariat umat-umat terdahulu. Ya. Masih ada waktu? Cukup ya? Ya. Tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Subhanakallahumma bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.